Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita atau pembacaan kita pada risalah Fadlu min Ashri Dhil Hijjah. Naam, Fadlul Ashri min Dhil Hijjah li fadilati Syekh Al-Fawzan Hafidhullahu ta'ala wa ra'ah. Kata beliau rahimahullah hafizallahu taala wa ra'ah, yushra'u fi yawmi nahrin, yushra'u fi yawmi nahri dhabhul hadyi awil adahi wal hadyu sawa'un kana hadiyan wajiban lin nusuk ka hadyi tamattu'i wal qiran aw kana hadiyan mustahabban yahdihi al muslimu ila baitillahi al atiq. Kata beliau hafizallah taala wa ra'ah, disyariatkan di tanggal 10 Dzulhijjah, di hari nahar, disyariatkan di hari nahar, di hari penyembelihan, untuk menyembelih hewan, baik itu hadyu, ini untuk orang yang berhaji, maupun adahi, kurban, yakni buka untuk orang yang tidak haji. Nah, bukan untuk orang yang berhaji. Kemudian, dan hadyu ini sama saja, apakah hadyu yang sifatnya wajib seperti hadyu yang terkait dengan manasik. Nah, hadyu yang terkait dengan manasik, manasik haji tentunya. Apakah itu haji tamattu atau haji qiran? Nah, maupun hadyu yang sifatnya sunnah, yaitu seorang muslim yang dia menghadiahkan untuk Baitul Atiq, menyembelih hewan sebagai hadiah kepada Baitullah Al-Atiq yang Ka'bah. Itu semua kata beliau hafizallahu taala wa ra'a, taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lompat. Nah, bagi orang-orang yang tidak melakukan ibadah haji, maka disyariatkan baginya untuk menyembelih hewan kurban. Nah, bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka disyariatkan baginya untuk menyembelih hewan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini semua adalah asalnya dari tuntunan ayah kita Nabi Ibrahim alaihissalam yang dihidupkan kembali oleh Nabi kita dengan sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menyembelih hewan kurban merupakan ibadah agung yang dengannya seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan sebagian para ulama mengatakan ibadah itu adalah ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib. Adapun jumhur ahlul ilmi fayarawna annahu sunnatun muakkadatun. Adapun jumhur ahlul ilm, mereka berpendapat bahwasanya berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Walaysa biwajibin, dan bukan hukumnya wajib. Wa ala kulli halin. Fa dhabhul adahi wal hadyi fi hadzal yawmi wa ma ba'dahu yadullu ala fadli hadzal yawm. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, nah, menyembelih hewan udhiyah maupun hewan hadyu, hewan kurban maupun hewan hadyu, pada hari itu, hari tanggal 10, nah, di bulan Dzulhijjah, dan hari-hari setelahnya, yaitu hari-hari tasyrik, itu semua menunjukkan keutamaan yang Allah letakkan pada hari tersebut. Dan juga, nah, fadilah yang Allah berikan kepada hari tersebut atas selain hari-hari yang ada pada hari-hari tersebut. Wa huwa al-muradu biqaulihi ta'ala fasholli lirabbika wanhar. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Nah, dan berkorbanlah. Salli salatal Eid wa anhir hadiyaka wa anhir udhiyatak fi hadzal yaumi. Fahadzal yaumu kama aslafana tuaddi fihi manasikal hajj. الطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرة جمرة العقبة ذبح الهدي بالنسبة للحجاج وبالنسبة لغير الحجاج ذبح الأضاحي. نعم إخواني رحماني ورحمكم الله. نعم maka kata beliau Hafizallahu ta'ala wa ra'a, salli salatul id, maka salatlah id. Salatlah id. Sembelihlah hewan hadiyumu dan juga sembelihlah kurbanmu pada hari itu. Maka pada hari itu sebagaimana yang telah dijelaskan, merupakan hari dilaksanakannya rangkaian manasik haji. Ada tawaf ifadah, ada sa'i antara Safa wal Marwah, melempar jumrah, yaitu jumrah aqabah, menyembelih hadiyu bagi orang yang berhaji, dan menyembelih hewan kurban bagi orang yang tidak berhaji. Maka kata beliau, hafizallahu ta'ala wa ra'ah, taib, wa min fadlillahi subhanahu wa ta'ala, annahu maddada ayyam al-dhabhi ila thalathati ayyamin ba'da al-id. Dan termasuk dari karunia Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada hari-hari ini adalah dengan dipanjangkannya. Dengan dipanjangkannya waktu penyembelihan ini sampai 3 hari setelah Id. Nah, sehingga waktu penyembelihannya itu adalah 4 hari. Hari Id dan 3 hari setelahnya. 3 hari Id dan 3 hari setelahnya. Taib. Qala sallallahu alaihi wa sallam, ayyamu tashrik, ayyamu aqlin wa syurbin wa dhikrillahi azza wa jalla. Maka yang dikenal itu dengan hari-hari tashrik. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, hari-hari tashrik itu adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Fahadhihi ashrun mubarakatun. Maka inilah 10 hari yang penuh dengan berkah. Mau kita sia-siakan? Min hujjajin wa ghairi hujjajin. Inilah 10 hari yang penuh dengan berkah. Nah, yang Allah berikan kepada jamaah haji dan kepada orang-orang yang tidak melaksanakan haji. Wafiha hadhil a'malul jalilah, di dalamnya dan bagi mereka ini terdapat amalan-amalan yang utama. Amalan-amalan yang utama Allah berikan kepada kaum muslimin yang berhaji maupun yang tidak berhaji, termasuk kebaikan di dalamnya adalah amalan-amalan yang mulia ini. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, beliau menjelaskan terkait dengan hewan kurban, baik untuk hadiyu maupun untuk hewan udhiyah maupun untuk hewan akikah, itu memiliki kriteria yang sama. Nah, kalau kambing maka batasan syar'inya, kalau dia dari jenis adha'an, dari jenis kambing kibas, maka batasan umurnya adalah setelah sempurna 6 bulan. Kalau dia dari jenis maiz, kambing Jawa atau kambing kacang, itu setelah 1 tahun. Kalau dia berkurban dengan sapi, maka setelah sempurna 2 tahun. Kalau unta setelah sempurna 5 tahun. Ini dari sisi umur, udhiyah dan juga hadiyu. Taib. Kalau akekoh sama, akekoh kambing, maka kambing kalau dia dari jenis kibas harus sudah sempurna 6 bulan. Kalau dia dari jenis kambing kacang, sudah sempurna 1 tahun. Taib. Kemudian terkait dengan kepada siapa diberikan disukai bagi orang yang berkurban untuk memakan daging kurbannya dan juga untuk memberikan kepada yang lainnya. Nah, membagi kepada yang lainnya, baik yang dia bagi itu orang kaya maupun yang dia bagi itu orang miskin. Lebih luas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa'at'imul qani'al wa qani'a wal muktar." Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-36. 6. "Fakulu minha," maka makanlah sebagian dari daging hewan kurbanmu. "Wa'at'imu," dan berikanlah, sedekahkanlah, berikanlah. Nah, bagilah kepada orang-orang yang berkecukupan dan orang-orang yang kekurangan. Orang-orang yang kekurangan, orang yang minta-minta misalnya datang, "Pak, minta bagian hewan, minta bagian daging," kasih. Nah, kasih kalau ada. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, "Fakulu minha wa'at'imul ba'isal faqir." Maka makanlah sebagian daripada hewan kurban, daging hewan kurbanmu itu, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang fakir. Orang-orang yang fakir. Tayyib. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala wa ra'ah, mengingatkan tentang berkurban. Yani kata beliau, walaupun ini juga khilaf di antara para ulama, wa yustahabbu ayuqassimaha thalathata aqsamin, disudahkan atau disukai untuk membaginya menjadi tiga bagian. Nah, tiga bagian. Sepertiga dia makan, sepertiga untuk keluarganya. Nah, sepertiga untuk hadiah untuk teman-teman, keluarganya, tetangganya. Taib. Dan sepertiga, ya, sepertiga untuk dia makan, sepertiga untuk keluarganya, ini dia simpan. Taib. Sepertiga untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan sepertiga untuk teman-teman dan tetangganya. Jadi sepertiga ini untuk dia dan keluarganya, ya. Sepertiga yang pertama untuk dia dan keluarganya, sepertiga untuk dia sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, sepertiga untuk hadiah kepada teman-teman dan tetangganya dan lain sebagainya. Dan juga beliau mengingatkan bahwasanya tidak boleh untuk menjual kulitnya. Nah, tidak boleh untuk menjual sedikit pun dari hewan kurban tersebut, kulitnya atau yang semisalnya. Atau yang semisalnya, kecuali kalau memang tidak ada yang bisa menerima, maka itu dijual dan diberikan, diberikan, nah, kepada yang memang membutuhkan. Taib. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Beliau hafizallahu ta'ala kemudian mengingatkan, nah, bahwasanya hendaklah seseorang itu apabila berkurban, dia berkurban dengan yang paling bagus, apa yang dia mampu, apa yang dia mampu, dalam rangka untuk mengagungkan syiar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah dari Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan dari dalam hati dia. Dan di antara syiarnya itu adalah penyembelian hewan kurban, penyembelian hewan kurban. Nah. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka beliau juga mengingatkan agar niat dia tatkala menyembelih hewan kurban itu semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal dan tidak ada yang lainnya. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Al-muradu 'ala an-niyyati." Naam. Sesungguhnya daging-daging hewan kurban kalian dan juga darah-darah hewan kurban kalian itu tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan yang ada dari kalian. Jadi maksudnya semua amalan itu berporos pada niat. Berporos pada niat. Taib. Walakin ma'ahada fala yuqaddam syai'an mustanqisan aw qalilan naf' wala yuqaddam syai'an min kasbi haramin. Akan tetapi walaupun semua ibadah itu berporos pada niat, tidak pantas dan tidak boleh seseorang itu mempersembahkan sesuatu yang sifatnya kurang. Yang penting saya ikhlas. Ini kambingnya kayak gini kan gak apa-apa. Kurus, kering, cari yang paling murah misalnya. Yang penting kan saya ikhlas. Walaupun semua amalan itu berporos pada keikhlasan, tetapi tidak pantas seseorang itu mempersembahkan untuk Allah dalam keadaan kurang. Padahal dia mampu. Padahal yang memberikan rizki itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas yang demikian. Atau dia persembahkan itu dalam keadaan sedikit manfaatnya. Sedikit manfaatnya. Ada yang besar, gemuk, dagingnya banyak, dan dia mampu. Tapi dia pilih yang sedikit. Yang murah misalnya. Dan tidak pula mempersembahkan sesuatu dari penghasilan yang haram. Tidak boleh. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kecuali yang baik-baik saja. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, alhasil anna hadhihi al-ashra al-mubarakata laha sya'nun 'adzimun. Kesimpulannya bahwasanya hari-hari yang 10 ini memiliki keutamaan yang sangat agung. Fayambagi lil muslimi ayastaqbilaha bil bashari wal farahi wasururi bimuqaddamiha. Semestinya bagi seorang muslim untuk menyambutnya, kedatangan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan gembira, penuh keceriaan, bahagia, senang. Dan hendaknya dia sibukkan dirinya. Hendaknya dia menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini akan menjadi bekal baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan dia petik nanti di hari ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Namun, di sana juga ada manusia yang tidak bisa mengambil manfaat dari keutamaan waktu-waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan di dalamnya. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Berlalu dari mereka dengan sia-sia. Kadang bahkan tidak cukup dengan sekedar berlalu begitu saja. Tapi justru dia isi dengan perkara-perkara yang haram, perkara yang sia-sia, maksiat, kejelekan. Terkhusus di zaman kita ini, tersebar berbagai hal yang melalaikan dari permainan-permainan, dari perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, internet, pasar-pasar, perdagangan, dan lain sebagainya. Pekerjaan di kantor. Yang ini melalaikan seorang hamba dari betul-betul memanfaatkan momentum ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi. Qala subhanahu fabtaghu indallahi arrizqa wa'buduhu. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, maka carilah rizki dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepadanya. Kata beliau, hafidhallahu ta'ala wara'ah, ibtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu. Maka carilah rizki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadahlah kepadanya. Falatunsaqu ma'a talabi rizqi wa tatruka al-ibadata. Maka janganlah anda kemudian menyibukkan diri, tersibukkan dengan mencari rizki sehingga meninggalkan ibadah. Anak. Atau beribadah dengan meninggalkan mencari rizki. Ini juga tidak baik. Nah. Taib. Fatakunu alatan ala ghairika. Sehingga berakibat menelantarkan orang lain. Keluarganya jadi terlantar dan lain sebagainya. Maka yang terbaik adalah dengan menggabungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Mencari rizki dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau, hafizallah ta'ala, menutup risalah beliau ini dengan menyebutkan beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya surat At-Talaq ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, maka Allah akan jadikan baginya itu jalan keluar dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاسْتَعِينُوا بِصَبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Minta tolonglah, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Allah sudah membolehkan dan memberikan perantara dan wasilah bagi kita untuk mendapatkan jalan keluar dari segala problematika hidup kita. Menjadikan sholat kita dan menjadikan sabar kita sebagai penolong. Jadikanlah itu sebagai perantara untuk memohon jalan keluar dari problematika hidup kita. Nah. Karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Taib. Fal muslim, seorang muslim, maka dia tidak akan menyia-nyiakan agamanya. La tudayyi'u dinahu. Kadzalika la yudayyi'u dunyahu. Seorang muslim juga tidak akan menyia-nyiakan dunianya. Wa innama yajma'u baina masalihi dinihi wa dunyahu. Seorang muslim itu dia akan mengumpulkan, menggabungkan antara kebaikan agama dan dunianya. Inilah hakikat seorang muslim. Taib. Fakaifa idza dhayya'a waqtahu fil lahwi wal la'bi wa tatabbu' al musalsalat wal mubarayat yudhayyi'u waqtahu fi hadhihi al umur. Nah, bagaimana bisa dia akan menyia-nyiakan waktunya dalam senda gurau, main-main, menebarkan gosip, sandiwara, perkataan yang enggak berguna, nyanyian, olahraga yang enggak bermanfaat dan lain sebagainya. Wal fadaiyat wal aghani wan nawadi war riyadiyat wal mubarayat, nah, yang tidak ada manfaatnya. Kemudian kata beliau hafizallahu ta'ala, وَرَعَهُ وَالْعَجِيبُ أَنَّهُ لَا يَمِلَّ. Tetapi yang sangat mengherankan adalah mereka tidak bosan. Tidak bosan. لَا يَمِلُّ مِنَ السَّهْرِ. Tidak bosan dari begadang. Ini yang tidak, yang mengherankan. Tidak bosan مِنَ التَّعَبْ. Tidak bosan dari bermain-main. Tidak merasa lelah dari hal-hal yang bisa memudaratkan kehidupannya. Subhanallah. Tapi kalau disuruh ibadah, lelah, capek, nah, malas, dan lain sebagainya. Tapi dalam perkara-perkara yang demikian itu, rasanya tidak ada lelah dan capek bagi dirinya. Nah. Maka kata beliau, walhasil annal muslima yatanabbaha li nafsihi. وَيَتَنَبَّهُ لِأَوْقَاتِ الْفَضَائِلِ. Kesimpulannya seorang muslim harus betul-betul memperhatikan dirinya dan memperhatikan waktu-waktu yang memiliki keutamaan. waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Qabla ayyakula ya hasrata ala ma faradtu fi jambillahi wa in kunta laminas sakhirin. Sebelum dia mengatakan sungguh merugi atas apa yang aku lalaikan dari apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulunya aku adalah termasuk orang-orang yang mencemooh terkait dengan hal yang demikian. Qabla ayyuwajiha ma dzakarahu Allah wa taala an ashabin nar. Dan juga sebelum dia merasakan sebagaimana yang Allah taala sebutkan tentang penghuni neraka. Nah, ketika idza ulqu fiha, ketika dilemparkan ke dalam api neraka, qalu rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Mereka mengatakan ketika dilemparkan dalam api neraka, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami agar kami bisa beramal dengan amalan saleh yang berbeda dari apa yang dahulu telah kami lakukan. Penyesalan. Nah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan membantah alasan mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Allah Subhanahu wa taala kemudian menimpali, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian dalam waktu yang cukup supaya agar kalian bisa berpikir, bagi orang-orang yang mau berpikir, dan bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim yang menolong. Maka beliau menutup, faman dayya'a waqtahu wa hayatahu fa hadza masirahu. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya dan hidupnya, inilah tempat kembalinya, waliyadu billah. 6. Wala haula wala quwata illa billah. Maka inilah tempat kembalinya, waliyadu billah. 6. Falnatanabbah li anfusina. Maka perhatikanlah diri-diri kita, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. 6. Wa nunabbihu ghairana, dan kita peringatkan kepada yang lainnya. Wal nahfad waktana, hendaklah kita ini menjaga waktu. Hendaklah kita ini menjaga waktu kita. Wal naktanim awqatal fadail, dan hendaklah kita ini memanfaatkan waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Qabla fawatiha, sebelum terlewatkan. Fa inna dhalika huwa ra'sul mali alladhi takhruju bihi min hadhihi dunya. Karena itu adalah modal utama kita yang menjadi bekal ketika kita keluar dari kehidupan dunia ini. Beliau kemudian menukil sebuah syair, idza anta lam tarhal bizadin minat tuqa walaqita yawmal 'aradi man qad tazawwada nadimta 'ala alla takuna kamithlihi wa innaka lam tarsud kama kana arsada. Apabila engkau belum berangkat dengan bekal ketakwaan dan menghadapi hari yang ditampakkan amalan seorang yang membawa bekal, maka engkau akan menyesal dan ingin bisa seperti dirinya. Karena sesungguhnya engkau tidak bersiap sebagaimana dia telah bersiap-siap. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Labudda min hadzal masir. Pastilah seseorang itu akan menempati tempat kembalinya. Idza lam taqaddam li akhiratika falabudda an tandama fi hina la yanfa'un nadam. Kalau Anda tidak mempersiapkan untuk akhirat Anda, maka pasti Anda akan menyesal di saat penyesalan itu tidak bermanfaat bagi Anda. Fa'alaina an tanabbaha wa nunabbihu ikhwanana. Maka wajib atas kita untuk lebih perhatian, memperhatikan kepada diri kita dan juga mengingatkan kepada saudara-saudara kita, dan mengagungkan hari-hari ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaganya agar tidak sia-sia, menjaganya dari sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita kepada sesuatu yang memudaratkan dan menyebabkan dosa. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل النافع أنه سميع قريب مجيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mendapatkan ilmu dan amalan yang bermanfaat. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha dekat, lagi Maha mengabulkan doa. Ini akhir dari apa yang menjadi muhadharah beliau dan akhir dari pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya bisa memanfaatkan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini dengan amalan-amalan saleh sebagai pemberat amalan kebaikan kita yang bisa kita petik nanti di hari akhir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam.